genap mendengar dan memahami serta merenungi ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekhul Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Sebuah risalah yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas dan menyelesaikan bab yang berjudul Maja'a annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir, bahwasanya perbuatan bid'ah itu termasuk perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal setelah dosa syirik. Telah dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa besarnya dosa bid'ah. Demikian pula hadis-hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah dan juga ancaman bagi pelaku kebid'ahan. Sekarang kita masuk bab baru, bab berikutnya. Penulis rahimahullah ta'ala, beliau membawakan judul, yakni masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Ini masih membahas tentang kebid'ahan. Dan yang dibahas di sini adalah tentang pelakunya sekarang. Di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab yang berjudul Maja'a annallaha ihtajaza taubata ala sahibil bid'ati. Bab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ihtajaza. Ihtajaza, ma'am, itu maknanya adalah menutup. Menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan. Ini bab yang dibawakan atau judul dari pembahasan yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bab, sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan. Dan pada bab ini penulis hanya membawakan dua asar saja. Ini perkataan para ulama kita, ini perkataan seorang tabi'in dan juga perkataan dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Judul yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ini yang menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak akan membukakan pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan. Kalau kita melihat secara zahir, secara zahir lafaz atau zahir judul yang dibawakan penulis, ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak membukakan pintu taubat atau tidak mengampuni orang yang melakukan kebid'ahan. Ini secara zahir kalau kita pahami dari judul yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ikhwanah fiddinah sallallahu wa iyyakum, kaidah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jal itu maha mengampuni segala bentuk dosa. Allah Azza wa Jal itu maha mengampuni semua jenis dosa yang ada. Bahkan dosa syirik sekalipun Allah Azza wa Jal akan mengampuni jika pelakunya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa penulis di sini mengatakan atau membawakan judul yang membahas bahwa Allah itu tidak mengampuni dan menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan? Kalau kita melihat secara zahir, secara luarnya, ini kan seakan-akan judul yang dibawakan penulis ini bertentangan dengan kaidah, bahkan bertentangan dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni semua jenis dosa. Dosa apapun diampuni oleh Allah selama pelakunya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa penulis di sini membawakan judul demikian? Yang seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dan tidak membukakan pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan. Ikhwanul Muslimin azan ya Allah wa iyyakum, dijelaskan oleh para ulama. Bukan berarti penulis kitab ini ya, menyelisihi ayat Al-Qur'an, atau bukan berarti penulis kitab ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ats-Tsamimi rahimahullahu taala. Naam, beliau seakan-akan menutup pintu taubat bagi pelaku kebidahan. Bukan demikian yang diinginkan beliau. Namun yang diinginkan beliau, naam, dari judul bab yang dibawakan di sini, yakni innallaha ihtajaza taubat. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku kebidahan. Maksudnya, kata para ulama adalah ai anna sahibal bid'ata la yuwaffaqu lit-taubah. Ini maknanya adalah pelaku kebid'ahan, naam, itu jarang mendapatkan taufik dari Allah untuk mau bertaubat dari perbuatan bid'ahnya. Naam, ini pelaku-pelaku kebid'ahan, apalagi dedengkot-dedengkotnya, naam, ruus-ruusnya, pemimpin-pemimpinnya, atau ketua-ketuanya, itu sangat jarang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk mau bertaubat dari kebid'ahannya. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama. Dikarenakan pelaku kebid'ahan itu yara anna a'malahu hasanah. Mereka melihat dan meyakini bahwa amalan bid'ah yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, itu merupakan perkara yang baik, merupakan perkara yang bagus. Mereka menganggap ini adalah ibadah. Mereka meyakini ini adalah ketaatan. Mereka meyakini ini adalah amalan takwa. Mereka juga meyakini ini merupakan bentuk taqarrub mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengamalkan kebid'ahan yang mereka kerjakan, mereka meyakini di dalam hatinya ini adalah perbuatan kebaikan. Ini adalah ibadah, bukan sebuah kesalahan, apalagi sebuah dosa. Sehingga ketika mereka ditegur, ketika mereka diingatkan, ketika mereka disalahkan, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kami apa yang salah? Ini adalah perbuatan baik. Ini ibadah. Ini perbuatan kebaikan. Kenapa kok dosa? Kenapa kok salah? Sehingga ikhwanul muslimin azanillahu wa iyyakum, naam, sangat sulit bagi mereka untuk bisa bertaubat, naam, dan mengakui kekeliruan dan kesalahan mereka dari perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Dikarenakan dikatakan oleh para ulama, naam, perkara yang paling penting untuk mendukung seseorang itu mau bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, itu mereka mau mengakui kesalahan mereka terlebih dahulu. Orang kalau ingin bertaubat, otomatis dia itu akan merasa dan sudah tahu bahwa perbuatannya itu keliru dan salah, sehingga mereka akan bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Namun selama mereka itu tidak mengakui kesalahan mereka, tidak mengakui kekeliruan mereka, tentu saja mereka tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pelaku kebid'ahan, pengamal kebid'ahan, sekali lagi mereka semua itu tidak mengakui kekeliruan dan kesalahan mereka. Mereka meyakini amalan yang mereka kerjakan itu kebaikan. Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi, 6 ayat-ayat yang terakhir, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kau aku kasih tahu, wahai Muhammad, kata Allah Azza wa Jal, tentang amalan yang paling merugi yang ada di dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Itu orang-orang yang melakukan sebuah amalan, nah, padahal amalan itu sejatinya merupakan amalan kesesatan, merupakan perbuatan dosa, namun mereka memandangnya sebagai perbuatan kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan bid'ah. Pelaku kebid'ahan itu selalu memandang dan melihat amalannya itu kebaikan, melihat amalannya hasanah, melihat amalannya ibadah, namun pada dasarnya amalan mereka adalah kesesatan. Nah, ini mengapa Allah Azza wa Jal itu tidak memberikan taufiknya, tidak memberikan hidayahnya kepada pelaku kebid'ahan untuk mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu menutup pintu taubat jika mereka bertaubat. Jika seandainya mereka itu bertaubat, alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni mereka. Siapapun yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal Maha mengampuni segala jenis dosa-dosakan, dosa syirik besar sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Ketahuilah sesungguhnya perbuatan bid'ah itu ahabbu ila iblis minal maksiat, itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan perbuatan maksiat. Iblis itu lebih suka, naam, lebih senang jika dia itu berhasil menjerumuskan Bani Adam terhadap atau kepada kebid'ahan, daripada mereka berhasil menjerumuskan Bani Adam kepada kemaksiatan. Iblis lebih senang, lebih bangga ketika melihat Bani Adam atau ada seorang manusia itu melakukan kebid'ahan, dibandingkan ketika mereka melihat ada manusia yang mengerjakan atau terjatuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Fa innal maksiata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Kenapa? Dikarenakan pelaku kemaksiatan, nah mereka masih diharapkan untuk bertaubat. Sedangkan pelaku kebid'ahan, nah itu susah dan jarang dari mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelaku kemaksiatan dikatakan oleh para ulama itu fi qulubihim, di hati kecil mereka itu mereka masih meyakini bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu keliru, yang menyalahi fitrah mereka. Para pencuri, para perampok, para peminum minuman keras, itu mereka di dalam hati kecilnya mereka yakin, mereka itu tahu dan mereka merasa bahwa perbuatan mereka itu sebenarnya jelek, bukan perbuatan yang baik. Coba kalau aku tanya kepada orang yang suka mencuri, apakah perbuatan Anda itu benar? Pasti mereka dalam hati kecilnya mengatakan, perbuatan saya tidak benar, perbuatan saya keliru, perbuatan saya salah. Namun mereka kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan syahwat nam yang malah masuk kepada mereka, sehingga akhirnya mereka terjerumus dan terseret kepada arus kemaksiatan. Namun kalau Anda bertanya kepada pelaku bid'ahah, apakah perbuatan Anda itu salah? Tidak mungkin dia menjawab, iya, perbuatan saya salah tidak. Tidak mungkin, pasti dia akan menjawab apa? Perbuatan saya ini benar, perbuatan saya ini ibadah, perbuatan saya ini takarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam hati mereka juga meyakini amalan yang saya kerjakan merupakan kebenaran, merupakan kebaikan. Nah, ini alasan kenapa pelaku-pelaku kebid'ahan, naam, sahibul bid'ah itu sangat jarang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, naam, untuk mau bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau juga menyatakan, annal mubtadi'a alladhi yattakhidhu dinan lam yusyarri'hu Allah wa la rasul. Pelaku kebid'ahan yang mereka itu menjadikan agama nam yang tidak ada syariat dari Allah dan juga dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, fara'a 'amalahu hasan, dan mereka menganggap perbuatan mereka itu sebagai bentuk kebaikan. Fahuwa la yutabu ma dama yarahu hasan. Adapun rahimahullahu taala, Allah azza wa jalla naam tidak akan memberikan taufiknya untuk membuat mereka bertaubat kepada Allah selama mereka tidak mau menjauhi perbuatan bid'ah. Selama mereka masih menganggap perbuatan bid'ahnya itu baik, Allah azza wa jalla tidak akan memberikan taufiknya kepada mereka semua. Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mewanti-wanti kita semuanya, famin minna, maka dari sini, kata beliau, la tadkhul fil bid'ati walau qalil, jangan sekali-kali kalian masuk dan terjerumus ke dalam kebid'ahan walau hanya sedikit. Walau hanya sedikit saja. Dikarenakan apa? Jika seseorang sudah terlanjur jebur, sudah terlanjur dia itu naam terjebur di dalam kebid'ahan, sangat sulit dan sangat susah naam untuk kembali atau keluar dari jurang kebid'ahan. Kebanyakan naam orang yang sudah terlanjur terseret dalam arus perpindahan, sudah naam ikut-ikutan melakukan dan mengamalkan perpindahan, kebanyakan mereka itu tidak terselamatkan. Kebanyakan mereka naam susah dan jarang mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam banyak kita saksikan ya, teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dulu misalkan istiqomah, nah masya Allah ala sunnah, namun sekali saja mereka tergelincir ke dalam kebid'ahan, nah keluar dari barisan sunnah, meninggalkan sunnah, nah sangat jarang kita dapati mereka yang merujuk kembali. Mereka yang kembali nah kepada sunnah sangat jarang. Kebanyakan yang sudah, mereka terus terbawa nah dengan arus-arus kebid'ahan. Susah bagi mereka untuk kembali kepada sunnah. Dikarenakan apa? Allah Azza wa tidak memberikan taufik kepada mereka untuk mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanti-wanti dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jangan sampai siapapun akan terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah walau hanya sedikit saja. Maka kalau mau beramal harus hati-hati, harus pastikan apakah amalan ini ada dalilnya atau tidak. Kalau ada dalilnya, ada perintah dari Allah, maaf, ada anjuran dari Allah, juga ada perintah dari Rasulnya alaihissalatu wassalam, maka baru kita amalkan. Selama amalan atau sebuah perbuatan tidak ada perintah, tidak ada nas dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, maka hati-hati. Jangan sampai salah beramal. Jangan sampai kita beramal dengan amalan yang ternyata tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, ingat sebab yang kita bahas kemarin, perbuatan bid'ah, nah itu dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan. Nah, ketika ada seseorang nah, di zamannya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ada seseorang nah, yang dia itu sholat setelah asar. Padahal di dalam as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya, untuk sholat sunnah setelah asar sampai terbenamnya matahari. La sholata ba'da subhi hatta tadlu' asy-syams wa la sholata ba'da al-'ashri hatta taghrub asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh sholat sunnah setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari. Dan tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ada larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Zaman beliau rahimahullah ta'ala, beliau pernah mendapati ada orang yang suka sholat sunnah. Naam, entah sholat sunnah apa yang jelas, dia sholat naam setelah waktu asar. Ini antara asar dan maghrib, tua beliau pernah mendapati dan melihat ada orang yang sholat. Ditegur oleh beliau sekali, dua kali, sampai yang ketiga kali orang tadi mengatakan, apakah aku ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan aku sholat? Mana mungkin aku sholat kok diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya kan beribadah. Naam, apakah Allah akan mengazab saya dikarenakan saya itu sholat? Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, innallaha la yu'adzibu bisolatika walakin azabka walakin allaha sayu'adzibuka bima khalaqta rasulullah. Allah azza wa jalla itu tidak mengazabmu naam dikarenakan engkau itu sholat, namun Allah azza wa jalla itu mengazabmu dikarenakan engkau telah menyelisihi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Engkau diazab dan dihukum oleh Allah azza wa jalla dikarenakan engkau telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mencontohkan, bahkan Rasul melarang, tapi engkau masih berani melanggar aturan tersebut, melanggar larangan tersebut. Itulah sebab mengapa engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah menghukum dikarenakan engkau beribadah. Nah. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Di sini penulis rahimahullahu taala membawakan dua asar. Yang pertama dikatakan oleh beliau, hadza marwiyun min hadits Anas. Judul bab yang dibawakan oleh penulis itu marwiyun min hadits Anas. Diriwayatkan dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innallaha ihtajazat tawbah ala sahibil bid'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ahan. Tadi sudah dijelaskan maknanya. Apa makna Allah menutup pintu taubat? Yaitu Allah Azza wa Jalla tidak memberikan taufiknya kepada pelaku kebid'ahan. Wa min marasilil hasad. Dan juga judul yang dibawakan oleh penulis itu min marasilil hasan, juga termasuk ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Al-Hasan Al-Basri itu seorang ulamanya tabi'in. Beliau seorang tabi'in yang pernah disusui oleh Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzakara Ibnu Wadhdah an Ayyub. Dan juga pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Wadhdah rahimahullah ta'ala dari Ayyub rahimahullahu ta'ala. Ayyub rahimahullahu ta'ala pernah berkisah, kana indana rajulun. Ini di zamannya tabi'in. Kana indana rajulun. Pernah di sisi kami ada seorang laki-laki. Ini beliau menceritakan kejadian tentang seorang laki-laki. Kana indana rajulun yara ru'yan fasaraka. Kami pernah menyaksikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dia itu yaro ro'yan, memiliki pendapat yang ganjil. Ini dia itu memiliki sebuah pendapat yang menyelisih sunnah. Ini sebuah pemahaman, sebuah pemikiran. Namun pemikiran dan pemahaman ini itu tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, alias pemikiran atau pemahaman bid'ah. Fataroka. Namun Ayyub ini melihat orang tadi tiba-tiba fataroka. Ketika dia sudah memiliki keyakinan, ketika dia sudah memiliki pemikiran tentang sebuah amalan, padahal amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fataroka. Namun tiba-tiba orang tadi meninggalkan pemikirannya. Ketika dia sudah punya pemikiran tentang bid'ah, tahu-tahu ditinggalkan nah, pemikiran tersebut. Si Ayyub mengira orang ini taubat, sudah rujuk. Karena kan sebelumnya dia punya sebuah pendapat, punya sebuah pemikiran, punya sebuah pemahaman yang keliru atau pemahaman yang sesat. Kok ternyata orang tadi sudah meninggalkan pemikiran dan pemahamannya. Si Ayyub ini, na'am, mengira orang tadi sudah tidak lagi memiliki pemahaman atau pemikiran yang sesat. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin, maka aku mendatangi Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Juga salah seorang ulamanya tabi'in. Maka Ayyub berkata kepada Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, asya'arta anna fulanan taraka ru'ya. Wahai Imam, wahai Ibnu Sirin, apakah engkau mengira bahwa orang tadi itu telah benar-benar meninggalkan pemahaman atau pemikiran sesatnya? Ini apakah engkau sependapat dengan saya bahwa orang tadi telah taubat, ya, telah meninggalkan kebid'ahannya, telah meninggalkan pemahaman dan pemikiran yang keliru? Maka kata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, undur ila maza yatahawwal. Lihatlah maza yatahawwal, apa yang akan terjadi. Inna akhirul hadis asyaddu alaihim min awwal. Ketahuilah, inna akhirul hadis, akhir dari kejadian yang akan dia kerjakan itu lebih parah daripada awal perbuatan yang ia kerjakan. Maksudnya apa? Ibnu Sirin itu sudah pengalaman. Beliau sudah paham bahwasanya orang-orang seperti ini nanti itu sangat jarang mendapatkan taufik untuk mau bertobat. Sehingga Ibnu Sirin mengatakan, atau melihat orang tadi, dia pernah memiliki pemikiran atau pemahaman kata, punya pemikiran bid'ah. Kemudian dia kelihatannya itu rujuk, kelihatannya meninggalkan pemikiran yang ia punya sebelumnya. Namun apa lihat, dia ketika meninggalkan pemikiran atau pemahaman kelirunya tadi, bukannya dia itu taubat kepada Allah, tapi apa? Dia itu akan berpindah kepada pemikiran atau pemahaman sesat yang lain. Sehingga kata Ibnu Sirin, inna akhirul hadis, pemikiran atau pemahaman terakhir yang ia pahami itu pasti lebih sesat, pasti lebih jelek daripada pemahaman yang ia yakini atau ia pahami di awal kali kejadian. Amin ya. Ini menunjukkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, orang yang sudah terlanjur ya jatuh pada kebidahan itu sangat susah untuk ditarik keluar. Ya orang ini yang dikira oleh oleh Ayub sudah taubat, ternyata bukan malah taubat, ternyata dia malah ganti kepada pemikiran atau pemahaman yang lebih sesat, yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Sampai nanti dia wafat, sampai nanti dia mati, itu selalu berada dalam kebid'ahan. Kemudian Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala membawakan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam, yamruquna minal islam kama yamruqu sahma minar ramiyah thumma la yauduna ilaihi. Ini hadis masyhur, hadis mutawatir, datang dari banyak sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khawarij, yamruquna minal islam, ini orang-orang khawarij kaum pemberontak, yamruquna minal islam, mereka itu keluar dari keislaman kama yamruqu sahma minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu meluncur dari busurnya. Thumma la yauduna ilaihi, yang namanya anak panah kalau sudah lepas itu tidak mungkin apa, tidak mungkin kembali lagi. Ya, sudah lepas, sudah hilang, sudah terbang jauh, sudah meluncur, tidak mungkin kembali pada busurnya lagi. Demikian pula kebidahan yang ada, kalau sudah masuk dalam kebidahan itu la yauduna ilaihi, sangat jarang, dan kebanyakannya itu tidak akan kembali kepada al-haq, tidak akan kembali kepada kebenaran. Sudah terbang bebas, meluncur, terjerumus ke dalam kebinahan dan kesesatan, wal-iyalu billah. Ini kisah yang dibawakan oleh al-imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga membawakan ayat, وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, dalam surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang dia itu diberikan hidayah oleh Allah dan dia suka dengan hidayah tersebut, زَادَهُمْ هُدَى, maka Allah akan menambah hidayah yang telah diberikannya, وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, dan akan memberikan kepada mereka kecintaan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yani bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya harap dipegang erat hidayah tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, bagi mereka-mereka yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mereka atau mereka itu mencintai hidayah tersebut, tidak menyia-nyiakannya, maka Allah akan menambah hidayah yang sudah ada dan akan memberikan kepada mereka rasa cinta kepada takwa, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, di dalam surah As-Saff ayat 5, Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal zalimin. Dan bagi mereka-mereka yang mereka sudah mulai tergelincir, ini mereka ketika melihat sebuah amalan yang mereka senangi atau melihat perbuatan yang mereka anggap ini baik padahal sebenarnya adalah perbuatan sesat atau amalan sesat, tapi mereka sudah ikut-ikutan nyemplung di dalam kesesatan tadi, falam mazhabu azahallahu, maka Allah Azza wa Jalla akan sekalian menyesatkan hati-hati mereka. Maka jangan sampai incipi ya atau ikut-ikutan dalam perbuatan fitnah. Sekali ikut, Allah akan langsung menyesatkan hati-hati kita. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hidayahnya kepada kaum yang suka berbuat kefasikan. Ini asar pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian asar yang kedua, beliau atau penulis rahimahullah ta'ala membawakan asarnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Wasu'ila Ahmad Ibnu Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, an makna zalik, tentang makna hadis innallaha istajaza at-taubah an kulli sahibin. Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna hadis, tentang arti hadis, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku kebid'ah. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau berkata maknanya adalah la yuwaffaqu litaubah. Maknanya adalah mereka itu tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mau bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Dan kata beliau, ai la yuwaffaq litaubah wa la yuyassar shaqibah bid'atin. Allah tidak akan memberikan taufik kepada pelaku kebid'ahan untuk mau bertaubat, dan juga tidak akan dipermudah bagi pelaku kebid'ahan untuk mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada seorang ulama salaf kita, bahkan mereka pernah menyatakan, seandainya seorang malaikat itu turun dari langit, menegur atau mengingatkan pelaku kebid'ahan tadi, dia tidak akan mau meninggalkan taubat. Tidak akan mau meninggalkan amalan yang sudah dia yakini itu benar. Padahal yang mengingatkan atau menegurnya ini bukan lagi seorang dai, bukan lagi seorang kiai atau seorang ustaz, tapi malaikat yang turun dari langit yang menegur dia, mengingatkan dia. Dia tidak akan meninggalkan Allah, meninggalkan bid'ah. Ini menunjukkan parahnya perbuatan bid'ah dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Maka sekali lagi, ya hati-hati dalam beramal, jangan sampai terseret atau terjatuh dalam perbuatan kebid'ahan atau juga fitnah-fitnah yang ada. Dikarenakan yang namanya bid'ah itu banyak ragamnya, banyak jenisnya, dan juga banyak contoh-contohnya. Dan dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya perbuatan bid'ah yang sekarang ini sering terjadi dan sering menjangkiti kaum muslimin adalah fitnah syubhat, adalah fitnah-fitnah syubhat. Ini kerancuan dalam berpikir. Tipu daya syaitan itu ingin menyesatkan manusia melalui syubhat. Kita ketahui fitnah itu kan ada dua, ada fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat itu yang lebih parah, lebih mengerikan dibanding fitnah syahwat. Dikarenakan apa? Fitnah syahwat itu nampak, bisa dilihat dengan mata kita, harta, dengan wanita, ataupun jenis-jenis fitnah dunia yang lain. Namun kalau fitnah syahwat, itu mata tidak bisa melihat. Namun hati yang akan terkena. Sebagaimana para ulama mengatakan, asyubhat qathafah wal qulub dha'ifah. Ketahuilah, syubhat itu sangat dahsyat dalam keadaan hati manusia itu dhaif, semuanya lemah. Maka fitnah syubhat itu mengincar hati. Dan kalau hati sudah kena, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Ala inna salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik tubuh kita. Namun jika segumpal darah tadi jelek, maka tubuh kita semuanya akan ikut jelek. Ala wa hiya alqalbu, segumpal darah tadi adalah hati. Maka hati kita kalau sudah terlanjur kena syubhat, kerancuan dalam berpikir, kesesatan-kesesatan atau penyimpangan-penyimpangan dalam syariat Islam, sudah kebanyakannya sudah selesai, sudah amat. Susah untuk diajak rujuk, susah untuk diajak kembali kepada Al-Haq dan kembali kepada As-Sunnah. Sekali lagi, banyak kita saksikan orang-orang yang sudah terlanjur kena fitnah syubhat, sangat jarang mereka yang mau rujuk, mau taubat dan mau kembali kepada Al-Haq. Kebanyakan mereka yang sudah selesai. Imam mereka tambah parah, wa imam mereka tetap di atas kebid'ahan yang mereka yakini. Ini pembahasan kita kali ini, insyaallah ta'ala. Ini yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah, salah satunya yaitu Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan taufiknya, tidak akan mempermudah bagi pelaku kebid'ahan untuk bisa dan mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampai sini selesai pembahasan seputar kebid'ahan. Kalau ada yang tanya apa hubungan pembahasan bid'ah dengan kitab ini, Fathul Islam. Dulu sudah pernah kita bahas sebuah pembahasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan kita, "Wa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah secara keseluruhan. Artinya apa? Jangan pilih-pilih syariat. Kerjakan semua seluruh syariat yang ada. Dan lafaz kaffah di sini menunjukkan bahwasanya kita dalam beramal yaitu harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, maka kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan, maka dia telah menyelisih ayat di atas. Dia telah memiliki perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita itu beramal mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu atau pemikiran-pemikiran yang ada. Maka hubungan bid'ah dengan agama Islam itu sangat erat. Sangat erat. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dan melanjutkan bab selanjutnya tentang atau membantah anggapan dan keyakinan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Yang mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, sebagian mereka mereka itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu agamanya Yahudi. Orang-orang Nasoro juga mengatakan demikian. Orang Nabi Ibrahim itu agamanya Nasoro. Dan mereka menjadikan Nabi Ibrahim yang sebagai panutan mereka. Sehingga mereka tidak mau disalahkan. Dan akan dibantah oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Jelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu agama Islam dan bukan Yahudi, bukan juga seorang Nasoro. Insyaallahu ta'ala. Naktafi lahuna, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.